Mitra bisnis, aturan hunian berkembang yang mewajibkan para pengembang properti untuk membangun satu rumah mewah harus juga membangun dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana, kini menjadi isu terhangat di dunia properti setelah Kementerian Perumahan Rakyat melaporkan 291 pengembang ke kepolisian karena tidak taat pada aturan itu. Sanksi menurut undang-undang adalah sanksi administratif. Namun para pengembang bingung dengan dilaporkannya sebagai pidana. Ada yang menilai ini sebagai kriminalisasi terhadap pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Edi Husi. Pak Edi, apa komentar Anda? Ya, hunian berimbang itu kalau kita anggota kita itu semua melakukan secara keseluruhan se-Indonesia ya. Kita punya anggota itu sekitar 70% membangun rumah murah. Jadi arti kata dari asosiasi kita melihatnya secara keseluruhan bahwa se-Indonesia itu komposisi pengembang yang bangun rumah murah dibandingkan rumah menengah dan menengah atas masih lebih banyak yang rumah murahnya. Namun untuk beberapa kota besar, contohnya di DKI, nah itu belum bisa dilakukan dengan aturan permen yang baru yang dikeluarkan oleh Pak Menpora. Kalau sebelumnya itu ada SKB 3 Menteri yang di mana hunian berimbang itu dihitung dari luasan. Luasan kapling atau luasan bangunan. Yang baru itu dari harga yang ditentukan oleh Kemenpora sesuai dengan permen nomor 7 tadi. Contohnya di Jakarta itu 120 juta untuk landed house. Untuk rumah susun itu harganya kira-kira 9 jutaan. Dua-dua ini, yang satu, harga tersebut sudah dikeluarkan oleh Kemenpora, yang untuk landed house atau RST, rumah sederhana tapak, itu sudah mendapatkan pembebasan PPN dari Menteri Keuangan. Nah, namun harganya berbeda antara Menteri Keuangan dengan yang dikeluarkan oleh Kemenpora, harganya Menteri Keuangan lebih rendah sedikit. Untuk rumah susun, pembebasan PPN itu belum diterbitkan penyesuaian harganya oleh Menteri Keuangan juga. Dan itu pun harganya baru disesuaikan atau dinaikin itu di bulan April kemarin oleh Kemenpora. Kalau yang pembebasan PPN terhadap rumah sederhana tapak itu baru berlaku di 10 Juli, baru kemarin 4 hari yang lalu, jadi rumah susun belum. Nah, arti kata yang dimaksud bahwa belum membangun, memang aturannya itu baru keluarnya permen itu di 2012, kalau nggak salah, penyesuaian harga itu baru diberikan 2014. Sedangkan yang sebelumnya, itu yang tadi saya bilang itu, hunian berimbang itu adalah luasan. Gitu. Nah, luasan yaitu luasan kapling dan luasan bangunan. Apa memang masalah seperti ini masuk ranah hukum pidana, bukan perdata, Pak? Wah, itu saya bukan orang hukum. Tetapi yang jelas di undang-undang tidak ada mengatakan bahwa sanksi pidana tidak ada untuk hunian berimbang. Ya, karena kita sudah konsultasi dengan pakar-pakar hukum, mereka sudah mempelajari itu dan mengatakan itu tidak ada. Yang ada sanksi administrasi, tetapi di permennya ada sanksi pidana. Nah, ini yang kita juga heran ya, dan kita juga lagi berkoordinasi lah dengan Kemenperanya. Lalu bagaimana Pak, kelangsungan para pengembang yang dilaporkan itu? Apa mereka masih bisa menjalankan usaha mereka? Loh, bisa saja, kenapa tidak? Karena mereka kan mendapat izin bangunan itu kan dari pemerintah daerah. Semua pengembang ini membangun juga sesuai dengan izin yang mereka terkantongi. Jadi mereka kan juga membangun sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang di mana itu kan sudah ada semacam tata ruang ya. Sudah ada tata ruang ataupun RT/RW atau RDTR yang sudah disahkan. Nah itu kan sudah sesuai. Nah seharusnya pemerintah bagaimana sih Pak terkait kasus ini? Kita harus lihat bahwa bagaimana supaya satu aturan itu dikeluarkan dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Dan juga tidak merugikan semua pihak. Jadi artinya aturan ini harus dilihat kalau memang tidak bisa dilaksanakan, ya itu kan harus dipertimbangkan kembali. Karena mengenai harga, umumnya harga tanah di DKI naik dan sebagainya, kan bagaimana bahan baku yang didapatin oleh si pengembang ini nanti yang akan pengembang jadikan barang dan itu akan dijual. Jadi kalau bahan bakunya mahal, ya harganya mahal. Jadi kalau ditentukan harganya tidak sesuai dengan harga pasar, sedangkan harga pasar itu kan tidak bisa dikontrol oleh pengembang. Dimana harga tanah itu kan bukan milik pengembang semuanya, banyak milik masyarakat ataupun lembaga-lembaga atau perusahaan lain. Lagipun kita tahu NJOP sekarang semua naik gitu loh harganya. Jadi tentunya harga tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk sebagai hunian berimbang. Nah, jadi harus ada koreksi tentang itu. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia Edi Husi, saya Kori Lumenta.